Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir. Saya pernah dengar ada pantun bagus dibawakan oleh seorang ulama dan kiai dari Bondowoso kalau tidak salah. Pantunnya gini. Kereta api dinamakan sepur. Di atasnya ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, mending mati di medan tempur. Hafal? Kereta api dinamakan sepur. Ulangi. Kereta api dinamakan sepur. Di atasnya ada kondektur. Di atasnya ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kami hormati para sesepuh, para kiai, para ulama, para habaib dan para kiai yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, mulai dari Dewan Pembina Masjid sampai pengurus dan bapak-bapak dari Polres, Pak ya, dari Polsek. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah untuk menjaga masyarakat dan dimampukan untuk selalu menjadi pengayom masyarakat. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya mungkin akan fokus berbicara tentang aksi bela Islam 3/2/12, tapi bukan Wiro Sableng. Siap hadir? Mau naik apa? Mau naik apa? Malu sama orang Ciamis naik metro mini? Ya? Naik apa? Dari mana ke mana? Yang dari Bandung aja nih AAG memerombongan dari ribuan jalan kaki. Pasar Minggu ada. Kemudian yang dari Bogor jalan kaki, dari Pancoran. Benar. Gak malu naik motor. Lalu pada nunggu naik motor di sini, tiba-tiba yang dari Depok, dari Bogor nanti lewat sini loh dia. Dari Pasar Minggu ya. Pasar Badar. Nah. Jangan-jangan lu sampai sini nawarin ngojek lagi. Apa sih aksi bela Islam 3 itu? Lanjutan dari aksi bela Islam 1 dan 2. Emangnya aksi bela Islam 1 apaan? Karena ada aksi bela Islam 1 pada tanggal 4 Oktober, akhirnya Ahok diperiksa. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Enggak boleh zalim, enggak boleh bohong. Siap? Seandainya enggak ada aksi bela Islam 1, kira-kira Ahok diperiksa enggak? Yang jujur, jujur, bohong dosa lo. Ini ada Pak Kapolsek. Yang jujur lo ya. Bohong dosa. Seandainya tidak ada aksi bela Islam 1 dengan 100.000 orang ke Kabareskrim, kira-kira Ahok diperiksa enggak? Ini Pak Kapolsek, bukan saya ngomong nih Pak. Tangkapin aja satu-satu nih Pak. Bandel-bandel lu pada. Yakin? Kenapa? Ya begitu Pak. Hah? Dilindungi. Sama siapa? Hah? Ini pada so tau nih. Menaga. Hah? Kita revolusi. Kalau tidak ditangkap kita revolusi. Sabar. Terus ada aksi 4 November ya, atau 4/11. Seandainya tidak ada aksi 4/11, kira-kira pemeriksaan itu tegas, cepat, dan transparan gak? Wah, Pak Kapolsek bukan saya nih jawab. Orang-orang itu pada gak paham semuanya kali ya. Seandainya gak ada aksi 2 Desember, kira-kira kejaksaan bakal ngurus cepet gak? Ini tanda-tanda ini. Percaya gak sama hukum di Indonesia? La haula wala quwata illa billah. Padahal saya belum kasih mukaddimah, baru nanya doang ini. Handal. Baik. Sampai kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa. Pada tanggal 4 November itu. Di antaranya adalah harusnya kan hari itu hujan deras dan petir kan? Tapi kenyataannya, ini ceritanya Kiai Haji Arifin Ilham. Kan saya negosiatornya, bertemu dengan Menko Polhukam. Saya diamanati harus ketemu presiden. Amanatnya gitu. Orang 2 juta ngamanatin saya, temu siapa? Presiden. Sampailah saya berhadapan dengan Menko Polhukam. Saya bilang amanatnya saya enggak ketemu dengan utusan resmi, ketemu presiden. Gitu kan? Singkat cerita ketemu wakil presiden dan deadlock lah. Artinya keinginan 2 minggu sebetulnya bukan dari pihak kita saat itu. Itu adalah desakan wakil presiden dan jajaran kementerian saat itu. Sehingga waktu press conference saya sebetulnya milih ke belakang. Karena itu memang pilihan beliau. Dan kita umat Islam ya sudah bersabar. Walaupun setelah sampaikan keluar, ternyata semuanya tidak setuju. Apakah setuju kita nunggu 2 minggu? Tidak. Wah, gawat ini. Orang yang datang dari seluruh Indonesia itu dalam keadaan marah. Tapi alhamdulillah kemenangan kita pada hari itu, tambah yang paling hebat adalah karena semua peserta unjuk rasa damai itu sabar. Takbir. Kita bisa sabar itu luar biasa. Dan ini kalau bukan Allah yang tolong kita bisa sabar, harusnya rusuh kemarin itu. Betul? Harusnya rusuh kemarin itu. Dan demi Allah, saya ini kuliah di Madinah, sering melihat peristiwa-peristiwa. Itu kemarin situasinya di 4 November lebih dari Mina. Dari Arafah ke Mina itu. Lalu kita berdiri yang di situ tuh dari pagi sampai isya kan? Pegel enggak? Lapar enggak? Wah, kita bergerak aja susah. Mau kencing aja yang naik odong-odong dulu gitu kan. Karena saking susah ditembakin gas air mata. Di antara teman kami ada yang sering ikut ke Gaza dan kemudian aksi di depan Israel. Ya. Itu orang Israel saja nembak gas air mata itu ke atas. Tor! Sekali protap internasionalnya. Kalau kemarin itu kayak kembang api tahun baru di videonya gitu kan. Dor gitu. Dan itu harus ke atas, enggak boleh lurus. SOP-nya itu. Dan enggak boleh pakai dosis yang tinggi. Jadi intelijen kami itu ngumpulin tuh sampai yang pipa-pipa merah yang dosisnya tinggi, dan itu pelanggaran sebetulnya secara hak asasi manusia. Dalam teori massa, kalau ingin timbulkan banyak korban, maka timbulkan kepanikan. Kalau orang banyak, kita ini bergerak aja susah, lalu dibuat panik, itu pasti banyak yang lari tunggang-langgang kan? Udah pada capek dari pagi sampai isya, banyak yang jatuh kan seharusnya, dan harusnya banyak yang keinjek-injek kan? tapi yang dipilih untuk diambil nyawanya adalah betul-betul yang paling tulus ikhlas diantaranya Pak Muhammad Syahri. Yang lain gak dipilih dapatkan syahid. Demi Allah, harusnya itu ratusan lah minimal yang mati itu. Kanan pagar Monas yang ditutup sebagiannya, terpaksa harus ada yang dobrak. Kiri gedung Tamrin, sampai Bapak Kapolri pun teriak, "Saya Kapolri, hentikan tembakan." Tetap aja dar, der, do, dar, der, do. Kayak ada komando di luar komando. "Saya Panglima TNI, hentikan tembakan." Di depan mata saya itu tiba-tiba motor trail keluar banyak, nabrak dan menggilas. Saya udah tercekik leher saya pada saat itu. Seperti ada komando di luar komando. Jadi saya berpikir sebetulnya yang disusupi provokator, disusupi provokator itu siapa? Ini belum kita bawa ke Komnas HAM. Masih terus kita pelajari. Tapi alhamdulillah semua bisa pulang dengan damai. Jadi kemarin itu kita bisa damai dan taat komando untuk pulang, itulah sebetulnya kemenangan yang paling besar. Anda bayangkan, orang yang datang dari luar Jakarta dari luar Jakarta nih, saya dapat informasi Balikpapan pesan 10 pesawat. Ya. Yang jalan kaki sekarang sudah mulai masuk. Udah sampai di mana sekarang nih? Udah lewat Bandung. Udah lewat Bandung. Ditawarin mobil enggak mau. Spirit Fatahillah mulai muncul di situ. Spirit Falatehan mulai muncul di situ. Walaupun ditekan, bus-bus enggak boleh menyewakan sampai malam ini. Ini saya terus online. Laporan yang datang ke saya sebagai ketua GMPF. Jangankan yang dari Padang, sekarang di stop sampai 5 jam di Waikambas. Yang orang Lampung sendiri besok mau berangkat tiba-tiba dibatalin semua busnya. Lampung bilang, kalau dibatalin kita jalan kaki dari Lampung ke Jakarta. Ini yang gerakan bukan Bachtiar Nasir, bukan Habib Rizik. Siapa? Ini yang harus dilihat secara jernih oleh negara. Selama negara pakai teori intelijen mencacingkan naga, ngerti maksudnya? Mencacingkan naga itu gimana kira-kira ya? Kan presiden dapat laporan bahwa peserta aksi 411 itu cuma 13 ribu ya, atau sampai 18 ribu. Ini laporannya kan kasihan banget. Ini yang disebut dengan mencacingkan naga. Padahal kalau ngomong itu Istiqlal penuh, normal penuh, itu 200 ribu isinya itu. Kemarin kita sujud-sujud aja, itu udah kayak di Masjidil Haram. Sujudnya di punggung orang. Saya di imam. Mihrab imam itu, Istiqlal itu, udah full sampai akhirnya imamnya sendiri di depan yang biasanya luas rapat kiri kanannya itu. Sundul-sundulan pantat itu kalau mau sujud. Imam besar mengatakan kira-kira 350 ribu orang. Kok bisa laporannya cuma maksimal 30 ribu. Ini berarti laporan intelijennya ini bermasalah. Atau ada yang bohongin presiden, pembisiknya ini. Harusnya kalau presiden kita itu berkarakter, maksud saya harus bilang, saya ingin bertemu dengan rakyat saya. Jangan halangi saya. Iya, enggak usah dengerin apa kata pembisik di sekitarnya. Karena rakyat saya, kunjungi saya di sana saya, dan saya sebagai kepala negara harusnya berada di lokasi. Kalau begitu insya Allah bagus. Dan mudah-mudahan kalau saat itu terjadi, enggak ada aksi bela Islam 3 ini. Tapi qadarullah, aksi bela Islam 3 ini agak lain udaranya. Ini hanya bisa ditangkap oleh mereka yang punya keimanan kepada Al-Quran. Kalau cuma kacamata politik terus, nggak akan paham situasi ini. Demi Allah nggak paham. Makanya yang dikunjungi Pak Prabowo, andai ini sehelai benang, tak ada hubungan kami sehelai benang pun dengan Pak Prabowo. Yang dituduh Pak SBY, modalin kita. Baru foto kita yang diedarin, foto yang waktu itu saya dengan Prof. Didin dan kawan-kawan ke rumah SBY untuk melobi soal gubernur muslim, dan kami ingin bertanya, sehelai benang pun gak ada hubungannya kita dengan SBY. Gak ada. Rekening kita dengan bebas PPATK, andai Bareskrim mau gandeng PPATK, dengan bebas bisa ngelihat uang kita di rekening itu 3,1 miliar. Tapi ada keanehan uang kita ini. Itu kata orang Sunda. Abadan. Apakah ini urusan politik? Tidak. Ini sudah Muslim soft people power. Kalau negara gagal memahami ini, akan berhadapan dengan air bah. Tugas kami di GNPF hanya mengkanalisasi agar arus bah ini tidak tumpah kemana-mana, agar ini berujung dengan damai dan berujung dengan dialog. Saya kedatangan tamu dari Mesir. Beliau Syekh Muhammad Amin Al-Ma'sarawi. Dia seorang ulama mujahid. Dia pro Mursi. Datang ke Jakarta pada saat kira-kira tanggal 5 November. Bakhtiar, gimana di sini? Dia datang ke sini untuk memilih qari karena dia syekh terkemuka di Mesir. Saya bilang, "Syekh, law istajaltu fi tarikh 4 min November, lakana Indonesia ke Mesir." Kalau saya terburu-buru, saya punya ambisi kekuasaan, saya punya ambisi politik, andai GNPF punya ambisi itu, mungkin saat itu kita bisa mesirkan Indonesia. Tapi kami tidak punya ambisi itu. Dan sampai hari ini, saya masih duduk di belakang, masih ada yang minta ke saya, tanggal 2 Desember harus konkret dan harus chaos. Saya banyak didatangi orang yang punya kepentingan Indonesia chaos. Demi Allah, kita umat Islam bukan mazhab ingin rusuh-rusuhan. Kita ingin Jakarta aman. Siap? Kita ingin pembangunan terus lancar. Siap? Kalau cuma marah, banteng juga bisa. Kata Rasulullah SAW, orang kuat itu bukan dibuktikan dengan bergulat, tetapi siapa yang pandai mengendalikan emosinya saat dia marah. Ada cerita di istana saat saya negosiasi di ruang wakil presiden. Jabatannya tinggi, bintangnya Pak 4, tapi kita coba gangguin dikit, udah kayak banteng marahnya. Di ruang negosiasi, masa ngangkat kursi memukul orang pakai kursi? Sementara kita menghargai wakil presiden sebagai simbol negara. Kita datang dengan otak. Kita datang dengan hati yang damai. Kita berdebat dengan ilmu. Kita berbicara berdasarkan undang-undang. Bahwa umat Islam yang memilih berdasarkan agamanya dan keyakinannya dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Anda percaya pada Quran? Ya. Sebagai Muslim yakin kepada Quran? Ya. Percaya pada Al-Maidah 51? Ya. Memilih, enggak boleh memilih pemimpin kafir? Yakin? Ya. Artinya kalau kita sebagai seorang Muslim berkata, saya misalnya sebagai agamawan di masjid bilang, wahai umat Islam, kalian yang beragama Islam dan menjalankan ibadah dan kepercayaannya berdasarkan keyakinannya terhadap Al-Maidah 51, jangan pilih pemimpin, apalagi pemimpin kawan dekat aja nggak boleh. Jadi nggak ada masalah tuh dengan Quran terjemahan. Jangan milih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini kira-kira melanggar undang-undang nggak? Tidak, dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan kalau gubernur bilang itu orang yang pakai Al-Maidah 51 rasis, pengecut. Jadi siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Siapa yang rasis? Siapa yang pengecut? Jelas dia yang pengecut karena 93% pemilih, 8 juta pemilih di Jakarta, 93% itu Muslim. Dia takut kalau kita pakai Al-Maidah 51. Makanya dijauhkan kita dari Qurannya. Mau? Tidak. Jadi bela Islam 3 ini sebetulnya saya melihatnya ada apa sebetulnya? Kenapa begini? Demi Allah, sejak awal November sampai hari ini saya tidak pernah mau diwawancari oleh TV. Dan itu semuanya prime time. Seandainya orang-orang GNPF itu cari panggung pecicilan, pengen eksis, overacting, tiap hari TV itu. Kami dituduh radikal, kami dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, kami dituduh makar, kami dituduh apapun, enggak pernah ngelayanin. Enggak pernah melayani. Makanya Anda tidak pernah melihat kami muncul di TV. Hanya sesekali ketika press conference, dan setelah itu kami tidak pernah menerima yang namanya wawancara eksklusif. No way. Karena kita ingin Indonesia ini damai. Cuma kenapa tiba-tiba meledak? Kenapa tiba-tiba meledak? Dan meledaknya video yang konon di Pulau Pramuka. Padahal video-video sebelumnya ada. Tapi kenapa yang Allah takdirkan yang beredar adalah video yang di Pulau Pramuka? Ini bukan soal Buniani. Ini Buniani juga kasihan. Ada maling, lalu tertangkap CCTV. CCTV-nya disebarin sama Buniani. Ada maling gitu kan? Yang ditangkap siapa? Yang teriak. Seru juga ini memang situasi ini. Ya atas nama undang-undang kita bisa berpikir aneh-aneh memang. Tetapi persatuan Indonesia saat ini mulai terancam. Kalau cuma soal ikat merah putih di kepala, itu terlalu simbolik. Saya kira tidak ada yang paling nasionalis di Indonesia ini selain orang Islam. siapkah Anda memberikan darah dan nyawa Anda untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalau ada penjajah yang ingin menjajah negara Indonesia, siapkah Anda bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia? Siap bersatu dengan TNI? Di depan atau di belakang? Sejak dulu salah besar. Ini kan kesannya begini, kalau umat Islam bikin acara putih-putih, oh tidak Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini tafsiran Bhinneka Tunggal Ika juga kacau. Misalnya, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu no, kayak waktu hari toilet sedunia tanggal 19 November. Ya, hari comberan sedunia kan dia bikin acara tuh. Di Bundaran HI ada cowok pakai BH gitu ya, pakai lambang tentara Kristen Katolik. Oh, itu tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesannya di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kalau ada orang Kristen boleh mimpin di mayoritas Islam, baru namanya Bhinneka Tunggal. Ngaco gak ini? Asli ngaco. Jadi tafsiran Bhinneka Tunggal Ika ini kayaknya ulama mesti masuk deh ngajar di Lemhanas ini. Ulama tuh lebih paham tentang Pancasila. Karena para pendiri bangsa ini ketika menyusun Pancasila, sebetulnya kita melihat dari Pancasila sampai pembukaan batang tubuh dan seterusnya, itu nyontek Al-Quran dan As-Sunnah sebetulnya. Isinya itu. Jadi saya yang suka tafsir dan tadabur Al-Quran, kalau melihat Pancasila itu, melihat betapa nyonteknya para ulama pendiri bangsa ini bagaimana membangun Indonesia. Misalnya, di sini ada yang bisa bantu saya nggak bedain apa bedanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Apa bedanya hikmah sama kebijaksanaan? Saya datang ke kampus kepada dosen fisip, tolong bedain apa kata hikmah dan kebijaksanaan di Pancasila ini. Gak paham. Kecuali orang Islam, kecuali dia ulama, dia akan pasti tahu perbedaan apa itu al-adl, apa itu al-adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa jelaskan dengan detail itu apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sekarang ada yang menginginkan hukum jahiliyah di Indonesia, tapi kemudian lahir generasi di Indonesia itu yang menginginkan wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Siapakah yang paling baik hukumnya dibanding hukum Allah bagi kaum yang yakin? Kaum yang yakin ini yang kemudian bangkit, lahirlah aksi bela Islam 3 hari ini. Ini lagi bangkit sebetulnya. Saudara-saudara, yang kedua, setelah saya katakan bahwa aksi bela Islam 3 ini sebetulnya sebuah gerakan soft Muslim people power yang digerakkan oleh kesamaan rasa akibat dinistakannya agama dan kitab suci umat Islam, khususnya kasus Al-Ma'idah 51. Yang kedua, gerakan 212, aksi bela Islam 3 ini adalah sesungguhnya akumulasi berbagai kasus ketidakadilan sosial dan khususnya bagi umat Islam yang ideologinya seringkali dihinakan, dituduh anti Pancasila lah, tidak nasionalisme lah, tidak Bhinneka Tunggal Ika lah. Selama umat Islam terus dibeginikan, maka dia akan marah. Nah, untuk itu besok tetap aksi unjuk rasa. Saya baca di running text, Presiden bilang 2 Desember itu bukan demo, tapi doa bersama. Anda bisa cek surat kita ke Intelkam Mabes. Di Intelkam Mabes itu pemberitahuannya adalah aksi unjuk rasa sesuai dengan pasal 9 tahun 98. Dan negosiasi kita dengan Pak Kapolri ini bukan acara majelis zikir dan doa. Ini bukan acara istighosah dalam pengertian yang ansikh, tidak. Ini unjuk rasa, tapi karena kita ingin damai, kita kita ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umat Islam saat ini bingung soal keadilan sosial ini di Indonesia ini. Menurut Anda, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih ada nggak sekarang? Masih sih, tapi banyak kan enggaknya. Lihat satu perusahaan bisa punya tanah 5 juta hektar di Indonesia. Gila kan? Luas Jakarta saja 60 ribu hektar. No, reklamasi Pulau A sampai Pulau Q ilegal. Sampai hari ini amdalnya menurut KLHK, dan saya ketemu langsung orang yang menangani kasus reklamasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu. Dia mengatakan itu saat dari Pulau A sampai Pulau Q itu ilegal. Yang jelas-jelas salah Pulau G yang sudah kalah di Pengadilan Jakarta Timur. Habib Rizieq bilang saking terangnya itu masalah reklamasi, orang buta juga bisa melihat. Tapi dikasih backingnya Menko Maritim setelah memecat Rizal Ramli. Dahsyat ini pemodal di Indonesia ini. Dahsyat gak kira-kira itu pengusaha reklamasi itu? Siapa yang makan duitnya nih kira-kira? Pulau C dan D itu melanggar, karena Pulau C dan D itu harusnya tidak nyambung. Dia harus tidak menutupi teluk di situ, dari Kamal Muara itu. Tapi karena serakahnya pebisnis reklamasi, itu nyambung. Ketika diminta dipotong, dia gak mau rugi, karena dia bakal rugi 3 triliun. Saya tidak tahu, kira-kira pejabat di kementerian ini, KLHK ini, mampu gak melawan? Menteri aja dicopot? Menteri aja dicopot. Salahnya itu udah jelas terang-terangan di situ. Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya anak luar Batang. Gue lahir di situ. Itu kita punya sertifikat di situ. Kok bisa mau main gusur gitu aja? Seandainya nggak dilawan sama anak luar Batang kemarin, udah habis itu semua. La haula wala quwata illa billah. Udah ratusan tahun orang di situ. Kalau orang itu ngerti sejarah. Tapi inilah negara Indonesia ini. Namun, kalau memang kita bangsa yang beradab, maka komitmen kita nanti, walaupun aksi kita ini mulai dikaburkan, lalu kemudian dikuburkan, strategi intelijen biasanya begitu. Ini kita mau dikaburkan tujuan kita dari aksi menjadi majelis zikir, lama-lama tujuan kita dikuburkan. Kita baca itu. Wah, ini mulai nih. Langkah intelijennya mulai main nih, pengaburan menuju penguburan. Tujuan utama. Tidak. Besok aksi damai kita tetap tuntut, penjarakan penista agama. Siap? Tetap semangat. Penjarakan penista agama. Siap? Karena tidak ada jurisprudensi yang membebaskan. Dengan semua orang sampai gelar perkara sudah kita lihat. Dan alhamdulillah hari ini sudah P21. Besok kita akan datangi JPU. Bukan minyak pijit tuh JPU. Jaksa penuntut. Mungkin kita datangi besok. Kita mau tahu bagaimana persidangan, kapan? Bagaimana penahanan, kapan? Ini hukum di negeri ini. Kalau rakyat kecil, kalau umat Islam tidak bangkit, tidak akan tegak. Makanya gerakan kita adalah gerakan supremasi hukum. Menuntut keadilan sosial dan menuntut keadilan hukum. Tapi tidak ada sedikit pun rencana kami menjatuhkan presiden. Tidak ada sedikit pun rencana kami sidang istimewa. Tidak ada sedikit pun rencana kami impeachment. Enggak ada. Kenapa? Bumi dan langit ini masih tegak karena masih ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang tidak adil di negeri ini, enggak usah diturunin, akan turun sendiri. Saya diajak datang ke Komisi 3 untuk ikut bergabung menurunkan Kapolri. Saya bilang maaf, gue gak punya urusan dengan gitu-gituan. Urusan kita adalah tegakkan Al-Ma'idah 51. Tapi sekarang gue kasih tahu isi perut gue, isi perut Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama itu apa sih sebetulnya. Ini saya bongkar semuanya. Yang kita mau adalah tegakkan Al-Ma'idah 51. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Siap? Siap. Perintah siapa? Larangannya larangan apa? Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai. Kalau Anda layak amalkan ayat ini, berarti dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan 2, jadi konstitusional. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Maksud kami begini, ini isi perut kita. Orang Islam, ikhlaskanlah pemimpinnya orang Bali itu orang Hindu. Setuju? Orang Islam, ikhlaskanlah pemimpinnya orang Manado itu orang Kristen. Setuju? Tapi wahai kafir, jangan pernah berpikir di mayoritas Muslim Indonesia ini untuk jadi RI 1 dan RI 2. Betul? Mau presiden kafir? Ya. Mau wakil presiden kafir? Ya. Kenapa? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Wahai orang kafir, enggak usah berpikir, enggak usah ngebohongin orang untuk memimpin di mayoritas muslim ini, janganlah. Ini Bhinneka Tunggal. Kita sudah sepaham. Orang Islam itu menganggap Pancasila itu kalimatun sawa. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai Yahudi dan Nasrani, yuk ketemu, yuk di titik yang satu. Titik yang satu kita sudah jelas Pancasila. Yang kedua, apa sih sebetulnya gerakan Al-Ma'idah 51 itu? Yang pertama tadi kan Muslim dipimpin Muslim, Hindu dipimpin, Nasrani dipimpin, jelas? Yang kedua, yang kita mau sekarang ini umat Islam adalah kita akan kuat secara politik kalau melakukan tiga hal. Satu, terikat pada fatwa ulama. Kedua, taat pada ulama. Ketiga, memuliakan lembaga keulamaan. Contohnya begini, ini gerakan ini harus berhasil. Struktur hukum orang Islam itu, pegangan hidup orang Islam itu, satu Al-Quran, dua Al-Hadis, tiga apa? Ijma, empat qiyas, lima ijtihad, 6 istihsan, 7 masalih mursalah, 8 saddu dzara'i. Umat Islam itu enggak mungkin bisa langsung faham hadis. Yang enggak sekolah khusus, enggak punya ilmu hadis khusus, hati-hati baca hadis. Nanti gampang bid'ahin orang. Hati-hati. Umat enggak mungkin bisa langsung tanpa bantuan ulama memahami Al-Qur'an, betul? Contohnya, Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang jelas. Al-Quran itu ada yang mutasyabih, samar-samar. Tapi kalau orang itu sok tahu, dia ngomongnya begini, tidak ada yang faham Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti bagi dia semua ayat itu mutasyabihat. Padahal hunna ummul kitab, ayat muhkamat yang terang itu jelas itu banyak sekali, yang samar itu cuma sedikit, dan metode memahaminya pun sudah jelas kalau belajar dari ulama. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Ulama itu kalau melihat ayat mutasyabihat, ayat yang kurang jelas, dia akan berkata amanna bih, kami beriman kepada ayat itu walaupun akal kami belum nyampe. Kenapa? Kullun min 'indi rabbina, karena semuanya berasal dari Tuhan kami. Begitu ulama. Tapi kalau yang enggak paham, dia akan bilang cuma Allah yang tahu artinya. Ini gua. Makanya umat Islam harus terikat pada fatwa ulama. Siap? Karena sekarang lagi musim begini, fatwa ulama tidak mengikat. Siap terikat dengan fatwa ulama? Kenapa? Saya jelasin secara keilmuan. Quran, sunnah, umat tidak bisa faham sepenuhnya kecuali bantuan ulama. Sehingga di situ ada yang namanya ijma. Qiyas, mulai dari ijma, qiyas, ijtihad sampai sadar dzara'i, itu domainnya para ulama untuk menjelaskannya. Makanya kasus Al-Maidah 51 ketika dibawa digelar perkara di Bareskrim, ini jadi pusing. Karena orang yang bukan domainnya kemudian harus berbicara. Akhirnya pelintut-pelintut jadinya nanti. Contoh, untuk kasus Lia Eden pakai fatwa MUI. Untuk kasus Arswendo pakai fatwa MUI. Giliran kasus Ahok gak mau pakai. Karena fatwa ulama katanya bukan dan tidak termasuk hukum nasional. Oh, ini Bani Israel yang kayak begini cara berpikir. Yang menggunakan doa Musa kalau untuk kepentingan hawa nafsunya. Itu Bani Israel. Jadi kalau umat ini tidak berpegang kepada fatwa ulama, kocar kacir. Jadi mulai hari ini taat pada fatwa ulama. Siap? Ya. Insya Allah kalau umat ini berpegang pada fatwa ulama, umat akan kuat. Dan ini sedang kami buktikan. Kerjaan GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, ini sebetulnya law enforcement, sebuah jihad konstitusional tegakkan fatwa majelis ulama. Itu sebetulnya. Sekarang contoh begini, Anda jadi mahasiswa, saya dosen. Anak-anakku sekalian, adik-adik mahasiswa semua, ini tugas membuat paper. Kalian kerjakan, terima kasih. Kalian gak kerjakan, alhamdulillah. Kira-kira dikerjain apa enggak? Kalau ulama keluarin fatwa, dikerjain silakan, gak dikerjain silakan. Kira-kira dikerjain apa enggak? Berantakan umat ini. Siap mengikatkan diri pada fatwa ulama? Yang kedua, kalau umat Islam mau kuat, mulai hari ini tafsir ayat ya, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, apa artinya? Taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW, dan taatilah ulil. Tafsir ulil amri itu yang pertama kali yang harus ditaati adalah ulama. Enggak ada tafsir itu langsung ke presiden. Ini mohon maaf untuk berkata apa adanya. Saya berbicara di lingkungan umat Islam. Allah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, ulama dari kalangan kalian, bukan dari Mesir. Yang dari Mesir memang hebat, tapi dia gak paham konteks Indonesia. Akhirnya KBRI sana berlepas diri karena yang undang Bareskrim katanya, atas permintaan terlapor. Terlapornya dicek, oh ternyata si Ahok juga yang biaya hotelnya dan pesawatnya. Kita cek sampai ke Kairo, dan orang kita yang cek langsung live dari sini ke sana. fatwa ulama Indonesia yang harus kamu ikuti dulu. Siap? Siap menjadikan ulama sebagai pemimpin? Saya mau tanya, siapa pemimpinmu? Ulangi, siapa pemimpinmu? Siapa pemimpinmu? Siapa yang kamu dengar? Siapa yang kamu taati? Ulama, habaib, kiai, asatif. Dengerin mereka. Siap? Siapa pemimpinmu? Siapa yang kamu dengar? Siapa yang kamu taati? Siapa yang kamu bela? Siapa yang kamu muliakan? Itu yang kedua. Struktur sosial Islam akan terbangun di Indonesia ini. Yang ketiga. Sekarang banyak gak yang minta membubarkan majelis ulama? Gila itu. Kalau lembaga keulamaan kita sudah runtuh, maka runtuhlah umat ini. Maka kalau umat ini mau kuat, mulai hari ini semua lembaga-lembaga keulamaan, para asatidz, para habaib, para kiai, kita coba dukung program-program mereka dan kokohkan majelis ulama. Siap? Siap. Akan hadir di acara 212. Saran saya nanti hadir ke sana dengan hati yang damai. Kalaupun mau marah, saya kasih. Ini kode aksi kita. Ada 3 kode aksi kita. 1, aksi damai. Apa? 2, melawan dengan bertahan. Apa yang kedua? Jadi kalau diprovokasi, enggak usah ngelawan. Jangan terprovokasi. Kalau nanti ada yang ngajakin ke DPR, enggak usah. Itu bukan acara aksi 212. Ada yang ngajak ke istana, enggak usah. Tahu enggak? Kenapa kita tadinya mau bikin DHI? Karena kalau ke Monas, takutnya itu dekat istana. Nanti ditembakin lagi. Kalau kita ke DPR, dituduh makar. Ya sudahlah, di Bundaran HI aja. Tapi karena kita mau kooperatif, kita ikutlah. Kapolri minta kita di Monas, monggo kita ke Monas. Acaranya damai. Apa? Zikir, salawat, berdoa, tausiah. Dan hari itu juga akan ada pembacaan hizib maulid. Yang gak terbiasa maulid, ikut aja dulu hari itu. Termasuk gue. Gitu. Ikut aja dulu. Ya, tapi nanti kita atur. Nanti ketika harus berdiri semuanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanti sambil pulang kita bubarnya gitu, damai gak kira-kira? Damai gak? Anta syamsun anta anta nurun fawqamuri anta iksiru warani anta misbahus suri. Ya, sambil jalan pulang, damai gak? Damai. Nanti kita bikin juga azannya 2 kali. Jaraknya setengah jam kayak di Masjid Nabawi. Muazin pertamanya kita ambil Pak Kapolres. Ada Kapolres yang suaranya bagus. Supaya umat tahu, polisi musuh rakyat atau bukan? Dan kita minta nanti muazinnya Pak Kapolres itu pakai seragam polisi. Damai? Baru nanti muazin keduanya, muazin Istiqlal. Bersatu? Bersatu. Nanti ganti-gantian tausiahnya. Umaro mentausiahi ulama, ulama mentausiahi umaro. Jangan pulang umaronya. Karena kebiasaan pejabat ini habis dia ceramain ulama dia pulang. Kali ini enggak gantian. Dia mentausiahi ulama, tetapi kemudian ulama juga mentausiahi dia. Pulang, damai enggak? Rusuh enggak? Jadi enggak usah bawa bambu runcing, enggak usah bawa batu. Saran gue, bawa pisang sama madu di plastik dikit gitu. Sambil makan lu olesin dikit. Wah, itu kenyang sampai sore. Dan energi cepat balik. Sama kantongin kurma 5 atau 10. Itu energi kuat itu. Sama botol minuman, tapi minum penuh. Kita nih sekarang nih lagi bingung di mana, karena mau datang lagi dari Bandung 2 truk gede air minum. Kita bingung di mana gudangnya ini. Padahal sisa air minum yang kemarin di satu gudang di Istiqlal masih penuh. Ini logistik luar biasa. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang acara parade-parade itu kali disuruh jalan dari Ciamis ke Jakarta pada mau enggak kira-kira itu? Enggak mungkin dia mau jalan itu. Tapi ini semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia bersatu dan kita semua kemudian bisa hadir dengan damai. Ya, gunakan putih-putih. Jadi saran saya, beri makan orang yang kelaparan. Tunjukkan akhlak Al-Quran. Sebetulnya kami debat sama Pak Kapolri. Pak Kapolri, kalau nanti kita sholat di Monas kan injek-injek rumput. Kan gak boleh. Enggak apa-apa, kata Pak Kapolri. Oh, nanti Metro TV. Nanti Metro ngeliatnya yang injek rumputnya lagi. Padahal kemarin kita di aksi 4 November, kalau ada yang injek rumput, jangankan provokasi, nginjer rumput aja. Hati-hati, hati-hati provokasi, gitu kan? Sampah juga bersih, kita bersihkan karena lebih 2.000 orang khusus mengut sampah. Dan kali ini Agim bilang, Ustaz, AA akan bawa 5.000 orang santri khusus ngumpulin sampah. Allahu Akbar. Arifin Ilham juga udah siap 200 bus. Ini kita lagi bersatunya nih semua. Dan insya Allah setelah ini Indonesia baik. Ya, tetap tuntutan kita akan kita bawa ke presiden. Ada apa nih? Kok komunis jadi kayak begini? Ada apa nih? Kok pemodal ini istimewa? Ini ada apa nih? Kok Ahok kayak anak emas kayak gini? Ada apa nih dengan hukum di Indonesia? Kok kayaknya lumpuh nih? Tetap itu kita bawa. Enggak akan mundur. Penjarakan Ahok, enggak akan mundur, tapi tetap adil dan beradab. Siap? Siap. Kalau memang sudah siap, saya kira sudah mantap. Jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Enggak apa-apa naik motor juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kereta dinamakan di atasnya ada daripada mati